Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah telah mengutus Rasulnya di setiap kaum, tentu untuk ditaati, diikuti ajarannya dan dicontoh sebagai teladan mereka dalam kehidupannya. Ditaati segala perintahnya dan ditinggalkan segala larangannya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dan Allah sebutkan yang mentaati Rasulnya berarti dia telah mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, namun menjadi sifat dan kebiasaan musuh-musuh para rasul di setiap kaum, menjadi watak bawaan sifat mereka ketika dakwah para rasul itu disampaikan kepada mereka, mereka tolak, mereka ingkari, mereka dustakan, mereka musuhi, dan selalu sama argumentasi yang mereka pegangi untuk menolak, untuk tunduk dengan ajaran para rasul adalah yang Allah sebutkan dalam Quran, ucapan mereka, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin, kami tidak pernah mendapati ajaran seperti ini dari leluhur-leluhur kami, dari pendahulu kami, bapak, kakek dan nenek moyang kami. Itu alasan mereka satu-satunya, karena tidak pernah mereka dengar, tidak pernah mereka dapati dari ajaran leluhurnya, mereka pun berani menolak dan mendustakan dakwah para mursalin alaihimus salam. Allah sebutkan pula ujaran kebencian mereka ini dalam surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dan jika disampaikan kepada mereka, kaum-kaum para nabi masing-masing, dari semenjak Nuh diutus oleh Allah sampai rasul terakhir Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jika dikatakan kepada kaumnya, ikuti oleh kalian, taati yang Allah turunkan melalui para rasulnya, taati itu oleh kalian, ambil. Namun jawaban mereka, kami lebih memilih, lebih mengutamakan apa yang telah kami dapati dari leluhur-leluhur kami, apa yang telah kita jumpai, yang sudah turun-temurun entah seberapa lama itu, dari generasi ke generasi, itu yang lebih mereka prioritaskan ketimbang ketaatan kepada Rasulnya. Maka Allah sampaikan, awalau kana abahuhum, apakah mereka tetap lebih mengutamakan leluhurnya walaupun leluhur mereka itu tidak berakal sama sekali dan tidak terbimbing di atas hidayah. Artinya kesesatan mereka ini, syubhat lemah yang mereka pegangi untuk menolak al-haq, untuk mendustakan ajaran para rasul, adalah argumentasi yang semu, argumen yang lemah, karena menunjukkan mereka bukan orang-orang yang objektif dan adil di dalam menilai, bukan orang yang menginginkan kebenaran dan kebaikan. Karena jika kebenaran itu yang mereka inginkan, jika kebaikan itu tujuan mereka, mereka timbang, mereka menilai antara ajaran Rasul dengan apa yang telah mereka dapati turun temurun dari ajaran leluhurnya. Jelas jauh berbeda. Kebenaran ada pada ajaran para mursalin. Segala kebaikan hanya ada dalam dakwah para nabi kepada kaumnya, kalau saja mereka mau objektif. Justru leluhur mereka itu tidak berakal dan bahkan tidak terbimbing pada hidayah. Dan betapa banyak contoh tentang hal itu, menunjukkan kejahilan leluhur mereka, ngawur dalam menentukan hukum semaunya dan tidak adil, baik itu kepada kaum wanita ataupun secara umum dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Banyak tindakan, banyak terdapat ketidakadilan dalam hukum yang mereka dapati warisan dari leluhurnya. Kalau saja mereka mau berakal, kalau saja mereka mau mengerti kebenaran. Oleh sebab itu kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, karena sebab ini berpalingnya seorang hamba dari dalil ketika telah disampaikan kepadanya nas, ayat Quran yang jelas, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan disampaikan kepadanya, tetap dia tolak. Apa yang dia pegangi, dia lebih mengutamakan, dia lebih memprioritaskan ajaran leluhurnya atau tokoh-tokoh yang dia idolakan dan dia idamkan. Karena sebab ini banyak orang keluar dari siratal mustaqim, jalannya para sahabat nabi, jalannya para tabi'in dan a'immatud din. Dengan itu mereka telah terjerumus dalam hawa nafsu, mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, padahal ilmu itu ada pada firman Allah, ilmu itu ada pada sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Segala kebenaran, segala kebaikan ada padanya. Oleh karena itu kewajiban setiap muslim untuk mengedepankan Al-Quran, ajaran Allah, sunnah ajaran Rasulnya di atas segala-galanya. Haram baginya untuk masih memilih-milih dan terlebih mengedepankan yang selain keduanya. Firman Allah di Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengedepankan sesuatu di atas Allah dan Rasulnya. Ada sesuatu yang lebih kalian utamakan ketimbang ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Jangan, karena itu bertentangan dengan iman kalian, dan bertakwalah. Takutlah kalian kepada Allah karena perbuatan itu masih mengedepankan, masih melebih utamakan sesuatu apapun itu namanya dari ajaran Allah dan Rasulnya, mengundang murka Allah dan adabnya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ibadallah, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, Allah telah menyebutkan dalam surat Asy-Syura, dalam Quran, bagaimana Allah menurunkan para malaikatnya membawa wahyu ini. Yunazzilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah yang menurunkan para malaikatnya membawa ruh, membawa roh, nyawa. Para malaikat yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Nyawa, roh yang dimaksud adalah wahyu, ilmu yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW berupa Quran dan sunnah, hadis, ajaran beliau. Allah sebutkan itu sebagai roh, sebagai arwah, sebagai nyawa, karena padanya kehidupan manusia. Mereka akan hidup, mereka akan mengerti kehidupan yang hakiki, yang membawa kepada kebahagiaannya, jika mentaati dan mengamalkan arwah ini, wahyu dari Allah, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padanya segala solusi kehidupan. Allah berfirman, wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalikum khairun wa ahsanu tafsira. Kalau kalian berselisih, berbeda pendapat dalam urusan apapun, Allah ajarkan, kembalikan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada hukum Allah, kembalikan kepada ajaran Rasul-Nya, Quran dan hadis. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kiamat. Dan yang demikian itu baik bagi kalian, dan hasilnya ke depan akan lebih baik pula untuk kalian. Dalam setiap perselisihan dan perbedaan, Allah perintahkan jika itu terjadi, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, pasti ada solusi di dalam ajaran Allah dan ajaran Rasul-Nya. Pasti ada solusi di dalam Quran dan Sunnah. Karena mustahil dan tidak mungkin Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita semua dan alam semesta ini memerintahkan hambanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah nabinya dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sementara ketika mereka kembali kepada Quran dan sunnah, ternyata tidak ada jawaban, ternyata tidak ada bimbingan, ternyata tidak ada solusi. Ngapain Allah perintahkan kembali kepada Quran sunnah jika tidak ada solusi dan jawaban pada keduanya? Mustahil. Dan tidak mungkin Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, maha besar, maha tinggi, Maha bijak, maha mengetahui segala sesuatu, memerintahkan sia-sia seperti itu. Berarti pasti ada solusi dan jawaban terbaik dalam segala perselisihan dan problematika kehidupan umat manusia. Jika saja mereka mengerti, jika saja mereka mau mempelajarinya, di situ arwah dan nyawa kehidupan mereka, mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu taat dan kembali kepada Quran dan kepada ajaran sunnah Nabi-Nya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka bina wa la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina wa aslih bihimul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.